Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Bagaimana cara melatih diri agar menjadi sosok yang selalu lembut? Pertama, paksakan diri lembut. Nah, itu jelas. Ya. Antum kalau orang pelit, bagaimana mengobatnya jadi orang pelit? Banyak berimpak. Itu cara mengobati itu. Umumnya penyakit hati diobati dengan sebaliknya. Kalau ketika antum punya sifat sombong, apa dia? Banyak-banyak merendahkan diri. Itu pertama, ya, lawannya. Yang kedua, bagaimana menjadi lembut itu? Banyak infak sedekah. Orang kalau tidak pernah peduli sekarang umpamanya. Lihat saudara kita di mana? Palestina, Suriah, Rohingya. Bagaimana mereka hidup teraniaya? Kita punya kebencian. Betul, kita benci kepada orang-orang berbuat kezaliman. Apalagi kezaliman kepada saudara kita. Lalu bagaimana? Ini kesempatan melunakkan, melembutkan hati kita. Apa dia? Infak. Sebab kita tak bisa pergi ke sana. Infak, sedekah. Rajin, ini cara. Yang ketiga ya tentu doa. Ya? Tidak ada yang bisa melunakkan hati kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Melunakkan hati pertama kalau kita tertib. Pertama kita doa pada Allah agar hati kita dilembutkan Allah. Yang kedua, lawan itu penyakit dengan banyak memaafkan, banyak memberi maaf, ya. Yang ketiga, banyak infak dan sedekah. Itu bisa melunakkan hati. Ya, orang kalau sudah tidak peduli dengan keadaan orang lain, itu menunjukkan hatinya keras. Ya. Yang keempat, coba tanamkan sifat tawadhu, merendah diri di hadapan Allah dan tidak menghina manusia. Nah, inilah empat cara yang bisa kita lakukan. Ya. Mudah. Jam berapa? Donasi dakwah Yufid. Yuk, berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.